Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-78 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan masuk insyaallah pada pembahasan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah ma'iyah, yaitu sifat kebersamaan bagi Allah SWT. Baik, kenapa di sini beliau rahimahullah ia mendatangkan sifat al-ma'iyah setelah sifat al-ulu bagi Allah? Allahu alam, ya, di sini karena adanya sebagian orang yang tidak bisa membayangkan Allah SWT, dialah yang maha tinggi dan dia bersama makhluknya. Hingga sebagian mereka mengingkari Allah Maha Tinggi, kemudian dia mengatakan Allah berada di mana-mana. Karena dia tidak bisa menggabungkan antara ayat-ayat yang menunjukkan Allah berada di atas dan ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah bersama makhluknya. Sehingga sangat pas sekali di sini beliau setelah mendatangkan ayat-ayat tentang ketinggian Allah, mendatangkan ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat ma'iyah bagi Allah, yaitu sifat kebersamaan bagi Allah Azza wa Jalla. Baik, di sini beliau menyebutkan beberapa ayat yang berkaitan dengan ma'iyatullah. Wa qawluhu, dan firman Allah SWT, huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Allah SWT yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy. Baik, ini sudah berlalu bahkan penyebutan ayat ini sebelumnya, ketika menyebutkan 6 ayat di mana Allah mengatakan thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian setelahnya ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah SWT berada dan beristiwa di atas 'arsy, tapi Allah SWT mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, dan Allah mengetahui apa yang keluar dari bumi, dan Allah mengetahui apa yang turun dari langit, dan Allah mengetahui apa yang naik ke langit. Berarti meskipun Allah berada dan beristiwa di atas 'arsy, tapi Allah Maha mengetahui semuanya. Yang masuk ke dalam bumi, yang keluar dari bumi, yang turun dari langit, yang menuju ke langit, tidak ada yang samar bagi Allah. Sudah berlalu tentang sifat al-ilm bagi Allah SWT. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dialah yang bersama kalian dimanapun kalian berada. Di sini syahidnya, yaitu Allah SWT bersama kalian. Menunjukkan bahwasanya di antara sifat Allah adalah sifat al-ma'iyah, sifat kebersamaan. Dan jadi masuk dengan kebersamaan di sini adalah ma'iyatul ilm, kebersamaan ilmunya, yaitu Allah SWT mengetahui kita dimanapun kita berada, di rumah, di kantor, di jalan, di masjid. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Di antara yang menunjukkan bahwasanya yang ma'iyah di sini adalah ma'iyatul ilm, ucapan Allah sebelumnya ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha, menunjukkan bahwasanya ma'iyah di sini adalah ma'iyatu al-ilm. Dan ini bukan takwil sebagaimana mereka yakini, mengatakan bahwasanya ahlu sunnah juga mentakwil. Mereka mengatakan bahwasanya ma'iyah di sini adalah ma'iyatul ilm. Kita katakan kepada mereka, dari mana mereka meyakini bahwasanya ma'iyah artinya adalah bercampur, ya, dari mana mereka memahami kebersamaan berarti Allah bercampur dengan makhluknya, Allah berada di mana-mana. Dari mana mereka memahami yang demikian? Kalau kita mengatakan misalnya, Ali dan Zaid datang secara bersamaan. Apa maksudnya? Apakah maksudnya Zaid dan juga Ali ini jadi satu? Menjadi satu kesatuan? Jawabannya tidak. Mungkin mereka berada dalam satu mobil. Ya, atau mereka datang yang satunya di depan, yang satunya di belakang. Juga kita katakan bersamaan. Tidak harus mereka bergandengan atau tidak harus mereka berdampingan. Seandainya ada jarak antara mereka 2 meter, 3 meter, kita katakan mereka datang bersama. Karena al-ma'iyah di dalam bahasa Arab ini adalah mutlaqul musahabah, yaitu kedekatan. Tidak menunjukkan mukhalatah, tidak menunjukkan campur. Memang ada kata bersama, maknanya adalah campur. Seperti seseorang mengatakan laban ma'a ma'in, yaitu susu bersama dengan air. Maksudnya apa? Ya, dicampur antara susu dengan air. Tapi dalam kalimatnya lain tidak menunjukkan campur. Seperti misalnya mereka mengatakan sirna bilaili wal qamaru ma'ana, kami berjalan di malam hari dan bulan bersama kami. Apakah bulan berdampingan bersama mereka berjalan? Jawabannya tidak. Ya, maksudnya mereka berjalan di malam hari dan cahaya bulan ini menerangi mereka. Ketika mereka di atas bukit, cahaya bulan juga mengenai mereka. Ketika mereka di lembah, cahaya bulan juga mengenai mereka. Berarti ini maksud dari ma'iyah dalam kalimat ini. Jadi dari mana mereka memahami bahwasanya ma'iyah berarti harus di mana-mana. Jadi yang dimaksud dengan wa huwa ma'akum aina ma kuntum di sini adalah ma'iyatul ma'in. Bukan Allah di mana-mana. Karena kalau kita mengatakan Allah di mana-mana, berarti kita menentang firman Allah yang menunjukkan bahwasanya Allah di mana? Beristiwa di atas arsy. Dan tidak ada yang saling bertentangan di dalam ayat-ayat Allah SWT. Allah SWT, dialah yang beristiwa di atas arsy, dan Allah Maha Tahu dan Maha Mengetahui apa yang terjadi di seluruh dunia ini, di langit maupun di bumi. Menunjukkan tentang sempurnanya ilmu Allah. Jadi Allah Maha Tinggi dan Allah SWT Maha Mengetahui. Meskipun Allah SWT dialah yang Maha Tinggi, tapi tidak samar bagi Allah apa yang terjadi di bumi. Sekecil-kecilnya, sedalam-dalam. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah SWT dialah yang melihat apa yang kalian kerjakan. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Roy di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy.